Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang pedoman atau rambu dakwah Ahlus Sunnah dari buku Usul Dakwah As-Salafiyah karya Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Alu Abdul Karim. Kita sampai pada kaidah dan rambu yang ke-8, iltizamuna bima dalla 'alal kitab wa sunnah. Komitmen dengan kandungan Quran dan sunnah, wa ijma'a 'alaihi salaful ummah, dan ijma' salaf. Terutama fi muamalati a'immatina wa hukamina, dalam bersikap kepada pemimpin dan pemerintah kita. Maka kita Ahlus Sunnah mendengar dan taat kepada penguasa asalkan aturannya bukan maksiat. Di catatan kaki Syekh Abdul Salam Ibn Barjas rahimallah punya 3 buku unik. 3 buku satu-satunya yang tiada duanya dalam masalah ini. Yang pertama adalah Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitab wa Sunnah, interaksi dengan penguasa dasarkan bimbingan Quran dan Sunnah, akidatu ahlil Islam fima yajibu lil iman lil imam, akidah kaum muslimin berkenaan dengan kewajiban kepada penguasa. Kemudian yang ketiga adalah al-amru biluzumi jama'atil muslimin wa imamihim wa tahdhir wa tahdhiru min mufaraqatihim, perintah untuk komitmen dengan jama'atul muslimin dan penguasanya, dan mengingatkan bahaya meninggalkan kaum muslimin. Walanara, dan kita tidaklah membolehkan al-khuruja, memberontak kepada al-hakim al-muslim, penguasa muslim. Mahma kathurat ma'asihi, meskipun demikian banyak maksiatnya. Dan ketaatan kita dan sikap kita semacam ini bukan karena pamrih duniawi. Oleh karena itu, wala nadkhul fi syai'in min umuri dunyahum. Kita tidak masuk, kita tidak cawe-cawe dalam sedikit pun perkara dunia mereka. Wa nansahuhum, maka kita taat, kita tidak memberontak, itu bukan karena ini pamrih duniawi. Tidak sebagaimana dituduhkan oleh sebagian orang. Dan kita nasihati mereka tentu sesuai dengan cara-cara syar'i, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan penyampaian nasihat itu sirron, sembunyi-sembunyi, 4 mata. Lasiama lebih-lebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Lebih-lebih ketika di zaman di mana banyak sikap pembangkangan rakyat kepada penguasanya. Maka kalau kemudian nasihatnya terang-terangan, maka ini akan semakin memperpanas keadaan. Kemudian kita doakan kepada Allah agar mereka menjadi penguasa yang baik, penguasa yang sukses. Kita doakan ketika kita sendiri ataupun ketika kita di depan banyak orang. Karena ketika mereka menjadi penguasa yang baik, maka akan baiklah rakyat dan negeri. Ya, berkenaan dengan masalah bertemu dengan penguasa, kita tidak suka untuk sowan kepada penguasa ila linasihin, kecuali dalam rangka memberikan nasihat dan mendakwai, au mutadzallimin, atau karena kita mengadukan kezaliman. Kita dizalimi oleh warga negara yang lain, penduduk yang lain, kemudian kita lapor kepada orang yang statusnya penguasa. Wanarul jihad ma'ahum, dan kami berpandangan dan berkeyakinan untuk ikut jihad bersama mereka ketika mereka memerintahkannya. Kita salahkan orang yang mencaci penguasa, wasyahara bihim, dan mempopulerkan kesalahan penguasa. Karena dalam tindakan tersebut terdapat itharati ra'aya, membangkitkan rakyat untuk alihim, membangkang pada penguasa. Ya, ketika kemudian rakyat jelata itu bergejolak, maka ini yu'adi mengantarkan pada satu dari dua hal. Yang pertama adalah memberontak, kudeta, kudeta berdarah, atau melanggar perintah syariat. Dan dalam kesempatan kali ini akan aku kutipkan perkataan para a'immatu dakwah sebutan untuk Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya, anak dan cucunya. Rahmatullah ta'ala alaihim, di buku kumpulan tulisan dan fatwa para a'immatu dakwah yang namanya Durar Saniyah. Tepatnya di sini adalah kutipan perkataan Al-Alamah Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ini cicitnya ya. Cicitnya Syaikh Muhammad rahmatullah alaihim ajma'in. Wajazahumullahu ta'ala anil islami wa sunnah khairul jaza. Ya, beliau Syaikh Abdul Latif itu memiliki risalah, memiliki satu surat yang dia tujukan kepada salah satu kawannya. Alatilam tatadih, yang belumlah jelas bagi para kawan tersebut sikap yang tepat di zaman fitnah, di zaman kerusuhan. Yaitu tepatnya adalah fitnah tu abna'i Faisal rahmatullah alaihi wa alaihim. Kerusuhan terkait dengan masalah anak-anaknya Malik Faisal rahmatullah ta'ala alaihi. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Malik Faisal wa alaihim, dan kepada mereka. Dan Malik Faisal adalah Raja Saudi yang terkenal dengan sikap gagahnya, kerasnya dengan Amerika di zamannya, sampai beliau menghentikan minyak untuk Amerika dan mengatakan perkataan yang terkenal, dulu kami, nenek moyang kami biasa makan air sama kurma saja, dan kami siap untuk hidup seperti itu. Qal Syaikh Abdul Latif mengatakan, thumma huna mas'alatun ukhra, kemudian ada permasalahan yang lain, wadihyatun kubra, dan musibah yang besar, dahabiha, dengannya maka setan menimpakan bencana kepada banyak orang. Maka jadilah mereka berupaya untuk memecah belah persatuan kaum muslimin yang telah bersatu di bawah satu kepemimpinan yang jelas. Wayujib, dan menyebabkan perselisihan dalam masalah agama, satu kondisi yang dicela oleh Al-Quran. Wayufti, dan mengantarkan kepada kecenderungan kepada dunia, meninggalkan jihad, membela Rabb semesta alam. Wayufti ila, dan mengantarkan kepada perbuatan tidak mau bayar zakat, menyerahkan zakat kepada penguasa, dan menyalakan api kerusuhan dan kesesatan. Fatalatafa syaitan, maka setan pun kemudian cerdik untuk memasukkan tipu daya ini, dan setan berikan untuk tipu daya ini berbagai macam argumen dan mukaddimah dan alasan. Wa auhaum, dan setan memberikan kesan kepada mereka bahasanya taat kepada penguasa mutaghalib. Penguasa yang dia menjadi penguasa karena memberontak dan sukses sebagai pemberontak. Aiminal hukam, yaitu penguasa yang mutaghalib, penguasa yang jadi penguasa karena sukses memberontak. Mereka kesankan bahasanya taat kepada penguasa mutaghalib dalam perkara yang diperintahkan. Dalam perkara yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, adalah bagian dari kewajiban penguasa. Wa fi ma fihi taf'un 'anil Islam wa himayatun li hauzatihi, ataupun dalam perkara yang perintah penguasa mutaghallib, dalam perkara yang berisi pembelaan terhadap Islam dan perlindungan kepada wilayah kaum muslimin, la tajibu, maka tidaklah wajib dalam kondisi semacam ini dan tidak dituntunkan. Inti dari bisikan setan, tipu daya setan, taat kepada sebagian penguasa yang berkuasa karena menang kudeta, itu tidaklah wajib dalam kondisi fitnah, dalam kondisi rusuh, dan tidak pula disyariatkan. Ya, maka ada pendapat yang beredar yang dijumpai oleh Syekh Abdul Latif. Ini bahasanya ketika terjadi kerusuhan, ini boleh jadi ada kemudian kudeta baru dan penguasa yang ada adalah penguasa hasil juga hasil kudeta. Ya, maka penguasa jenis ini, ya kalau dia cuma nyuruh perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ditaati. Dan kalau nyuruh masalah jihad, masalah perang, maka tidak ditaati. Sumayakul, kemudian Syekh Abdul Latif mengatakan, menyanggah pendapat tersebut yang beliau katakan dari tipu daya setan. Walam yadri ha'ula ilmaftunun, mereka orang-orang yang terkecoh dengan pendapat di atas tidaklah menyadari bahasanya mayoritas penguasa kaum muslimin sejak zaman Yazid bin Muawiyah selain Umar bin Abdul Aziz, dan siapa yang Allah kehendaki, penguasa yang Allah kehendaki dari kalangan Bani Umayyah, qad waqa'a minhum, mereka terjumus dalam ma waqa'a, mereka melakukan apa yang mereka melakukan, yaitu kelancangan terhadap aturan Allah dan Rasulnya dan berbagai macam peristiwa yang mengerikan. Wal idham wal fasad, dan memberontak atau kerusakan di wilayah kaum muslimin. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, maka sikap para ulama yang mereka adalah a'lam, mereka adalah panutan, mereka adalah tokoh besar, wasadatil idham, sayyid artinya pimpinan, mereka para imam, para pimpinan kita dalam agama yang merupakan pimpinan besar. Sikap para ulama kita kepada penguasa jenis semacam itu ma'rufatun masyhurah, telah dikenal dan masyhur. Bagaimana sikap mereka? Mereka tidaklah mencabut tangan ketaatan kepada penguasa tersebut dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berupa syariat Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Maka beliau sampaikan bahasanya sejak masa Yazid, dan Yazid berkuasa setelah wafatnya ayahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka sejak masa Yazid, rata-rata penguasa kecuali yang Allah kecualikan, mereka melakukan berbagai macam maksiat, kelancangan terhadap aturan Allah dan Rasulnya, hawadis idham, mereka melakukan hal-hal yang mengerikan secara agama. Maka mereka penuh dengan kefasikan. Itu keadaan penguasa sejak masa min ahdi Yazid, sejak masanya Yazid. Penguasanya itu kalau timbangan agama ya, fasik, preman-preman yang jadi penguasa. Penguasanya preman. Dan bagaimana sikap para ulama terhadap mereka? Tidak memberontak. Suma darba lidzalika amsilah, kemudian beliau sampaikan sejumlah contoh. Wa adrib laka mathalan, akan aku contohkan dengan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dia telah terkenal kelakuannya di tengah-tengah umat, terkenal dengan kezaliman dan berlebihan dan sangat bersemangat untuk menumpahkan darah. wal intihak, dan melanggar apa yang Allah haramkan, dan dia membunuh sejumlah ulama yang dia bunuh, min sadatil ummah, dan yang dia bunuh adalah pemimpin umat ini, yaitu para ulama, contohnya Sa'id bin Jubair. Dia pun mengepung seorang sahabat, Abdullah bin Zubair, yang dia sahabat ini telah berlindung dengan Masjidil Haram. Dia pun melanggar kehormatan Masjidil Haram, membunuh dan membunuh dan menyalib Abdullah bin Zubair. Padahal Abdullah bin Zubair ini telah bayahu, dia telah ditaati dan dibaiat oleh mayoritas penduduk Mekah, Madinah, Yaman, dan mayoritas penduduk Irak. Sedangkan Hajjaj ibn Yusuf itu naib, adalah penguasa rendahan atau bawahan yang diangkat oleh Marwan. Suma'an waladihi, kemudian dia juga menjadi lanjut tetap dan punya jabatan di masa setelah Marwan, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Walam ya'had ahadu minal khulafa ila Marwan, dan perlu diketahui dan perlu didudukkan bahasanya tidak ada satupun khalifah yang ya'had, yang berpesan kepada Marwan untuk jadi khalifah setelahnya. Maka Marwan ini beliau sampaikan dia berkuasa bukan karena bukan karena dipesani untuk diwasiati untuk jadi penguasa. Sebagaimana dalam kekuasaan yang didapatkan oleh Umar, yang itu dapat ahad, dapat wasiat dari Abu Bakar. Yazid jadi penguasa karena pesan dari bapaknya Muawiyah. Marwan itu tidak mendapatkan hal tersebut. Walam yubayyihu, maka dari sisi cara mendapat menjadi khalifah karena ahad, Marwan tidak dapat. Walam yubayyihu ahlul halil wa aqdi, dia juga tidak dibaiat oleh ahlul halil wal aqdi. Ini padahal cara pengangkatan penguasa yang sah dalam ajaran Islam diangkat oleh ahlul halil wal aqdi. Ini semacam apa yang dialami oleh Abu Bakar dan Abu Bakar, Utsman dan Ali, atau kemudian al-ahdu sebagaimana yang didapatkan oleh Umar. Itu pengangkatan pemimpin yang ideal. Pengangkatan pemimpin yang ideal dalam ajaran Islam pakai dua cara tersebut. Dan ada cara yang ketiga, yang itu cara yang terlarang namun sah kepemimpinannya, yaitu hakim mutaghallib, berontak dan menang. Nah, maka kata Syekh Abdul Latif, Marwan itu tidak menempuh dua cara. Maka dia jadi penguasa, sehingga penguasa yang lebih mungkin lebih kita katakan dekat pada keabsahan dari sisi ideal adalah Abdullah bin Zubair. Dia dibaiat oleh halul hali wal aqdi. Nah, Marwan ini tidak dapat itu. Tidak dapat baiat dan tidak mendapatkan ahad. Maka dia adalah hakim mutaghallib. Ya, dia jadi hakim, jadi penguasa karena menang, bisa numpas. Bukan bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair. Maka dia berkuasa karena jadi status hakim al-mutaghallib. Dan setelah kemudian dia menjadi hakim mutaghallib, berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair, bagaimana? Wa ma'adhalika, meskipun demikian, setelah jelas kekuasaan itu adalah miliknya Marwan, setelah dia mengalahkan Abdullah bin Zubair, maka tidak ada satupun ulama yang yatawakaf, yang ragu untuk mentaati Marwan dan patuh kepadanya dalam perkara yang memang tasuhu, boleh taat kepada Marwan di dalamnya. berkenaan dengan rukun Islam dan kewajiban-kewajiban dalam agama. Maka inilah sikap para ulama, yang ketika itu para ulama tabi'in. Mereka mentaati hakim mutaghallib. Adalah Ibnu Umar dan waman adrakal hajat, dan yang menjumpai masa hajat dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidaklah mencabut ketaatan dari hajat, dan mereka tidak menolak untuk taat kepada hajat dalam perkara yang yakumu bi al-Islam, yang memang diajarkan oleh Islam, atau yakumu bi al-Islam, tegak dengannya kualitas keislaman dan sempurna dengannya iman, semacam sholat jamaah dan yang lainnya. Demikian juga man fi zamani ulama, di zaman itu, yaitu para ulama tabi'in semacam Sa'id ibn Musayyib, Hasan Basri, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim At-Taimi, dan serupa dengan mereka dan semisal dengan mereka, min sadatil ummah, yang merupakan para pemimpin umat ini. Mereka taat dan tidak memberontak dan tidak mencabut ketaatan pada hajat. Wastamara, dan terus menerus demikianlah prakteknya adalah ala hadza, semacam ini, di tengah-tengah ulama umat, para pemimpin umat ini dan para imam. Mereka memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah bersama semua penguasa. Ketika dia adalah penguasa yang sah, baik dia penguasa yang bertakwa ataupun penguasa yang fasik, sebagaimana telah diketahui di buku-buku Usuluddin, buku-buku Tauhid, Wal-Aqaid, dan yang berbicara tentang Aqaid atau Akidah Ahlus Sunnah. Maka intinya Marwan itu menjadi penguasa dengan jalan pemberontakan, dengan jalan dan memberontak, kemudian mengalahkan penguasa sah sebelumnya. Wa kadzalika, demikian juga Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, istawallau ala biladil muslimin, berkuasa atas negeri kaum muslimin, qahran bisayb, secara paksa dengan pedang, artinya apa? Memberontak. Dan tidak ada satupun ulama dan ahlu din dan orang yang saleh yang membantu Bani Abbas, para keturunan Abbas ibn Abdul Muttalib, untuk memberontak pada Daulah dan Bani Umayyah. Dan dalam rangka untuk menyukseskan pemberontakan, maka keturunan Al-Abbas ini, Banu Abbas ini, membantai khalqan kathiran, manusia dalam jumlah yang banyak, wajaman ghafiran, dan jumlah yang sangat banyak dari Bani Umayyah, penguasa-penguasa Bani Umayyah, demikian juga Nuwab. Nuwab artinya gubernur-gubernur, pengganti khalifah di masing-masing wilayah. Ini bahasa kita gubernur, semuanya dihabisi. Mereka membunuh Ibnu Hubairah, penguasa Irak, gubernur Irak, membunuh khalifah Bani Umayyah yang terakhir, Marwan, namun bukan Marwan yang tadi. Hatta nukilah, sampai-sampai dinukil bahasanya tokoh Bani Abbas yang mau menggulingkan Bani Umayyah, namanya Abul Abbas As-Saffah. Dan dia disebut Safa. Safa artinya mengalirkan darah. Karena dia adalah seorang yang bertangan dingin dalam masalah pembunuhan. Nah, sampai-sampai ada kutipan cerita bahasanya Abul Abbas As-Safa ini dalam sehari saja membunuh kurang lebih 80 orang dari Banu Umayyah. Lalu setelah itu dia letakkan karpet di atas jusat badan mereka, orang-orang Bani Umayyah, kemudian dia duduk di atas karpet. Habis itu kemudian dia minta untuk diambilkan makanan dan minuman, kemudian makan minum di atas mayat-mayat kaum muslimin Bani Umayyah. Dan ini kaum muslimin, bukan orang kafir. Ini Abul Abbas As-Saffah, khalifah pertama, penguasa pertama Bani Abbasiyah. Maka Bani Abbasiyah dan Daulah Abbasiyah, daulah yang tegak di atas pemberontakan. Mereka statusnya adalah hakim mutaghallib. Memberontak pada Bani Umayyah dan menang. Dan menang dengan cara-cara yang sangat kejam dan cara-cara yang haram. Ini ketika Bani Abbas ini naik tahta dan berhasil menang, dia punya prinsip untuk memberangus semua Bani Umayyah. Semua simpatisannya, kroni-kroninya bunuh semua. Tidak ada ampun. Bahkan kemudian melakukan tindakan yang sangat-sangat keji sebagaimana yang baru saja kita baca. Ya, mayat jadikan ganjel. Jadi ganjel untuk meja makan atau bahasa bebasnya demikian. Lalu bagaimana sikap para ulama kepada hakim mutaghalib Abbasiyah? Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, maka sikap para imam, para ulama, Auza'i, Malik, Az-Zuhri, Lais ibn Sa'ad, atau ibn Abi Rabah, bersama mereka-mereka para penguasa Bani Abbasiyah, la takhfa. Sikapnya itu jelas. Ya, sikapnya itu jelas, yaitu taat, selama bukan maksiat. Ini jelas, alaman lahu musyaraka. Jelas bagi orang-orang yang punya saham dalam ilmu, wa itila' dan mau membaca sejarah. Kalau gak mau baca, ya lain ceritanya. Siapa yang mau baca, maka akan tahu bagaimana sikap para ulama kepada para penguasa Bani Abbasiyah. Disikapi sebagai penguasa yang sah. Demikian juga generasi yang kedua dari para ulama, semacam Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibn Ismail, mungkin Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Muhammad ibn Idris, Ahmad ibn Nasr, Ishaq bin Rahawaih, dan kawan-kawan mereka. Waqa'a fi asrihim, terjadi di masa mereka, minal muluk, para penguasa, mawaqa'a, terjadilah, melakukan apa yang dia lakukan berupa bid'ah yang besar, yaitu khalqil Qur'an, mengatakan Qur'an itu makhluk dan mengingkari sifat Allah. Du'u ila dhalik, mereka pun diseru untuk ikut meyakini keyakinan yang bid'ah. Wamtuhinu fihi, dan mereka mendapatkan siksaan karenanya. Wa kutilu man kutil, dan terbunuhlah ulama yang terbunuh, semacam Ahmad bin Nasr. Meskipun demikian, tidaklah diketahui ada satu dari ulama yang mencabut tangan ketaatan kepada penguasa Abbasiyah yang semacam ini. Wala ra'a al-khuja alaihim, dan tidak ada satupun yang berpandangan untuk memberontak kepada penguasa Abbasiyah. Sampai kemudian Syekh Abdul Latif rahimallahu taala berkata kepada orang yang beliau ajak bicara, fa in haka, jika tetap mengganjal dalam hatimu ada satu ganjalan, fa aktsir min at-tadarru', maka banyak-banyaklah merendah kepada Allah dan bertawasul dengan membaca doa-doa yang ma'thurah berasal dari Nabi. Wa qari, dan bolak-baliklah an-nadhara, membaca fi mastamala alaihi, dalam kandungan yang terkandung dalam buku sejarah judulnya Tarikh Ibnu Hunam, yang di sana terdapat perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka beliau telah menjelaskan permasalahan ini, telah berpanjang lebar fi hadil masalah, dalam masalah ini, dalam banyak surat-surat beliau, dan dalam istimbat-istimbat yang beliau ambil. Ya, maka demikianlah keadaan dan cerita khilafah Abbasiyah dan daulah Abbasiyah. Maka mereka adalah negeri yang memberontak, atau kemudian negara yang terwujud karena dasar pemberontakan. Kemudian ketika mereka punya kedaulatan, eksis, dan memang betul-betul berkuasa, maka diterima sebagai penguasa yang sah. Maka aneh sebagian orang yang memuji-muji negeri khilafah, daulah Abbasiyah dan yang lainnya. Namun begitu sengitnya dengan Arab Saudi dengan alasan Arab Saudi negara hasil pemberontakan. Arab Saudi negara hasil pemberontakan. Diungkit-ungkit terus. Nah, ini hasil pemberontakan nih, kepada negara khilafah yang sah. Namun negara daulah Abbasiyah tidak diungkit-ungkit hasil pemberontakan terhadap daulah Umayyah, negeri khilafah yang sah. Nah, ya, padahal sama, anggap saja Arab Saudi adalah negara hasil pemberontakan. Ya, maka yang dilihat adalah ya, sekarang gimana eksis, punya kedaulatan, punya kekuasaan. Ya sudah. Katakan itu adalah masa lalu kelam mereka. Sekarang mereka adalah negeri yang sah. Seandainya benar apa yang mereka katakan tentang asal-muasal tegaknya dan berdirinya kerajaan Arab Saudi. Namun ya, menimbang dengan dua timbangan ya. Ya, kalau untuk memberontak, kalau untuk Abbasiyah tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk Arab Saudi itu tidak boleh, itu tercela. Kemudian al-asul atasi, prinsip yang ke-9 adalah munabatatu ahlil bidah wa tahdhiru minhum, adalah munabatah menentang atau memusuhi ahlil bidah dan mengingatkan kepada umat bahaya mereka. Maka para ulama salaf sepakat untuk memusuhi ahlil bid'ah dan mengingatkan bahayanya. Sebagaimana kesepakatan ini dikutip oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan para ulama muhakkik yang lain. Dan satu hal yang layak untuk diingatkan dalam fi hadhil qadiyah, dalam masalah ini, tentu berkenaan dengan keadaan di Arab Saudi. Anak alal bid'ah, bahasanya ahlil bid'ah di zaman ini, di zaman penulis, dan itu wallah a'lam yang dimaksudkan adalah di Arab Saudi. Mereka itu berkedok dengan kedok ahlu sunnah. Mereka bersembunyi di belakang nama ahlu sunnah, padahal mereka itu tenggelam dalam bid'ah. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang nadhara ilaihim an kurbin, melihat keadaan mereka dari dekat dan melihat apa yang mereka sembunyikan berupa hizbiyat, berupa fanatisme kekelompokan, wa tandima dan berbagai macam tandim, membuat negara dalam negara, wa muhawalah dan berupaya untuk memberontak pada penguasa muslim, membatalkan bayat dan semacam itu. Dan inilah da'bu kebiasaan ahlil bid'ah di zaman ini. Dan ini adalah da'bu kebiasaan dan tradisi ahlil bid'ah sejak masa silam. Bihadzal amal, dengan metode kerja semacam ini, larislah bid'ah mereka. Kemudian terpatrilah dalam hati. Dilihatkan oleh Ibnu Battah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ibanah dengan sanadnya, artinya ini bersanad dari Mufaddal Ibn Muhalhil, dan dia adalah salah satu seorang yang thiqah, ahli ibadah, dan dia adalah ashabu sunnah, dia seorang sunni. Mufaddal mengatakan, laukana sahibul bid'ah idha jalasta ilaihi yahadisuka bibid'atihi, seandainya ahli bid'ah itu ketika dia duduk di dekat anda, dia ceritakan bid'ahnya secara belak-belakan, secara vulgar, hadar tahu, maka engkau akan mewaspadainya dan engkau akan lari menjauhinya. Akan tapi dia bercerita, menceritakan, menyisipkan bid'ah kepadamu bi ahadi sunnah, dengan perkataan-perkataan sunnah. Fi budui majlisihi, di awal majlisnya. Kemudian dia akan masukkan padamu bid'ahnya. Fa'ala afala Allah, maka boleh jadi bid'ah tersebut melekat kepada hati. Fama tatakhuju min qalbika, jika demikian lalu kapankah bisa keluar dari hatimu. Walihadir ilah al-malhudah, maka karena alasan yang bisa kita saksikan, yaitu masuknya bid'ah dalam hati dan khawatirnya melekatnya bid'ah dalam hati, maka para ulama salaf rahmatullahi ta'ala alihim tidak mau mendengarkan perkataan ahli bid'ah, dan mereka semangat dan betul-betul semangat untuk menjauhi tempat-tempat yang di sana, di tempat tersebut ahlul bid'ah itu berbicara. Diatkan oleh Ibnu Battah dalam Ibanah dari Mu'ammar atau dari Ma'mar. Kalau Mu'ammar itu, kalau mau diterjemahkan artinya orang yang berumur panjang. Mu'ammar artinya berumur panjang, umurnya 80, 90, 100 tahun, itu Mu'ammar. Dari Ma'mar atau Mu'ammar dia mengatakan, satu ketika anaknya Tawus duduk, lalu datanglah seorang Mu'tazilah dan mulailah dia berbicara. Oh iya, ini kebalik ya. Maka si Mu'tazilah kemudian berbicara, faqal, kata Ma'mar, fa'adrulat Tawus. Bukan Ibn, tidak ada Ibnnya. Maka Tawus memasukkan dua jarinya ke telinganya sambil berkata kepada anaknya, wahai anakku, masukkan dua jarimu ke telanganmu dan ikat kuat-kuat. Jangan dengar perkataan dia sedikit pun. Ma'mar, artinya beliau mengatakan hati itu lemah. Juga diatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab yang telah disebutkan, Sabiqan baru saja, sejumlah asar sejenis ini. Fima akhraja, di antara yang dia riwayatkan adalah dari Abdul Razak. Faqal an nafsihi, Abdul Razak berkata tentang dirinya, qala li Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, satu ketika berkata kepadaku Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, dia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah. Nah, Ibrahim bin Muhammad mengatakan, aku lihat bahasanya orang yang berpaham Mu'tazilah di daerahmu sangat banyak. Maka aku katakan, betul. Dan mereka pada menyampaikan dan beranggapan engkau adalah salah satu bagian dari mereka. Saya dapat info, kamu ini orang Mu'tazilah sebagaimana mereka. Maka kemudian Ibrahim bin Muhammad mengatakan, apakah sebaiknya kita masuk, engkau masuk bersamaku ke warung tersebut sehingga saya bisa menyampaikan perkataan yang ingin saya sampaikan. Kukatakan tidak usah. Kemudian dia bertanya, kenapa enggak mau? Kemudian kukatakan karena hati itu lemah dan yang namanya agama itu bukan milik, kebenaran dalam agama adalah siapa yang menang dalam debat. Ayo kemudian kita debat di warung sambil makan-makan ngeteh-ngeteh. Saya tidak tertarik dengan teh dan makanannya. Hati itu lemah. Dan yang namanya, yang dijadikan pegangan sebagai agama bukan siapa yang menang debat, namun siapa yang sesuai dengan dalil. Kemudian juga masih diriwayatkan oleh Ibnu Battah dengan sanadnya dari Sa'id bin Amir, dia mengatakan, telah bercerita kepada kami Salam ibn Abil Muti, bahasanya ada salah satu tokoh ahli bid'ah berkata kepada Ayub, Sikhtiyani, wahai Abu Bakar, aku mau bertanya kepadamu tentang satu kata. Ayub mengatakan, dan dia sambil berisyarat dengan jarinya, setengah kata pun tidak boleh. Setengah kata pun tidak boleh. Fahakata maka demikianlah salaf rahmatullah alaihim ajma'in. Mereka ya'zufuna, menjauhkan diri dari mendengar perkataan tokoh bid'ah. Bahkan mereka mengingatkan bahaya hal tersebut, supaya tidak yaliju masuk ke dalam hati satu dari bid'ah mereka. Maka terjadilah pada saat itu kebinasaan. Demikianlah keadaannya. Fakaifa billahi, maka demi Allah bagaimanakah perkataan mereka tentang orang yang bergaul dengan duduk dengan ahli bid'ah dan mengikuti pengajian-pengajiannya. Maka tidaklah dilakukan bahasanya. Perkataan para ulama salaf tentang kasus semacam ini tentu akan lebih keras dan lebih kuat. Oleh karena itu ketika Sufyan al-Thawri tiba di kota Basrah, maka dia kemudian ja'ala yandur, menilai tentang Rabi ibn Sabih. Dan kedudukan Rabi di sini menurut masyarakat. Maka dia bertanya tentang bagaimanakah akidahnya Arabi kepada masyarakat yang dia jumpai, masyarakat mengatakan kepada Sufyan, man bitonatuhu, mazhabu tidak ada akidahnya kecuali sunnah. Artinya kami tidaklah mengetahui dari keyakinan beliau kecuali dia adalah ahlu sunnah. Dan Sufyan bertanya, siapakah teman dekatnya? Orang-orang mengatakan teman dekatnya adalah seorang ulama Qadariyah. Maka Sufyan kemudian mengatakan, kalau demikian dia adalah salah satu penginut faham Qadariyah. Ibnu Battah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ibanah ta'liqan memberikan komentar untuk perkataan Sufyan ini. Beliau katakan, rahmat Allah semoga terlimpah pada Sufyan al-Thawri, sungguh dia telah berucap dengan perkataan yang hikmah dan beliau telah berkata yang benar. Waqal, dan dia berkata dengan ilmu sehingga mencocok Quran dan sunnah dan apa yang diharuskan oleh hikmah. Wayudriku, dan dia menjumpainya dengan al-ayan, dengan mata kepalanya. Waya'rifu, dan ini diketahui oleh orang-orang Basrah. Waya'rifu, dan ini diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu dan mendapatkan penjelasan. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan teman dekatmu min dunikum selain kalian, yaitu orang kafir, yang mereka tidaklah punya kepedulian kepada kalian, tidaklah peduli dengan khabala, kerusakan, kesusahan kalian, bahkan waktu mereka menginginkan apa yang menyusahkan kalian. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya jiwa manusia itu bagaikan tentara yang telah ditata rapi. Jika di alam arwah itu saling kenal, maka di alam nyata nanti iktalafa akan bersatu. Jika tidak saling kenal di alam arwah, maka nanti ketika hidup juga tidak cocok dengannya. Dan tidaklah mungkin ada seorang ahlu sunnah yumalik berkelompok bersama ahlul bid'ah kecuali karena nifak. Dan Ibn Battah memberikan komentar untuk ahli ini, benarlah perkataan Al-Fudail rahimahullah ta'ala, fa'in anna radhalika iyana, kami menyaksikan hal ini dengan mata kepala. Falaqad balagha min tahdzir salaf, maka peringatan dari para ulama salaf itu tentang ahli bid'ah itu sampai pada derajat ada perkataan Ahmad bin Sinan, sungguh seandainya aku bertetangga dengan Sahibut Tanbur, dengan penyanyi, lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan ahli bid'ah, karena penyanyi anhahu aku bisa melarangnya, kemudian aku bisa menghancurkan tumburnya, gendangnya. Sedangkan ahli bid'ah mereka merusak masyarakat, tetangga dan al-ahdas, anak-anak muda. Maka beliau mengatakan bahayanya ahli bid'ah, tetanggaku itu penyanyi lebih baik daripada tetanggaku adalah seorang tokoh dalam kesesatan. Kemudian Ibnu Battah rahimahullah ta'ala mengomentari topik ini dengan mengatakan, Allah, Allah, tidaklah kalian takut kepada Allah dan takut kepada Allah, wahai kaum muslimin. Janganlah mendorong salah satu dari kalian prasangka baiknya kepada dirinya sendiri dan apa yang telah dia kenal tentang benarnya keyakidahnya, janganlah itu mendorong dia untuk melakukan mukhotoroh, untung-untungan, gambling tentang agamanya dengan duduk di majelis sejumlah ahli bid'ah. Dengan mengatakan udakhiluhu, aku akan menyelainya untuk membantahnya, atau aku akan menyelamatkan dia dari akidah sesatnya. Maka ketahuilah bahasanya tokoh kesesatan lebih keras penyesatannya daripada dajjal. Perkataan mereka lebih lekat daripada kudis dan lebih membakar hati daripada nyala api. Dan sungguh aku melihat sejumlah orang dulu melaknat ahli bid'ah dan mencelanya, lalu kemudian duduk-duduk dengan ahli bid'ah yang pada awalnya adalah duduk-duduk dalam rangka mengingkari dan membantah. Famazal, lalu terus menerus keadaan mereka yang kemudian mubasatah, kemudian bercengkrama dengan ahli bid'ah. Ya, wa khafi al makruh, kemudian dia tidaklah mengetahui bagaimanakah makar ahli bid'ah dan jelinya, dan tidak mengetahui bagaimanakah makar wa daqa al kufur, dan perkara kekafiran yang lembut, yang samar, sampai akhirnya mereka cenderung kepada mereka-mereka simpatik dan loyal kepada orang kafir. Falaqad syahadna, maka sungguh kami telah saksikan orang-orang model semacam ini di zaman ini yang mengatakan kami akan duduk dengan ahli bid'ah untuk menasihati mereka. Min ajli itlah, untuk supaya mengetahui bagaimanakah manhaj mereka yang tersembunyi, yang mereka sembunyikan, sehingga kita bisa mewaspadainya fima ba'du, di masa yang akan datang. Kemudian ternyata setelah dulu berkata semacam itu, ternyata mereka ini malah terjumus dalam jaring-jaring habail, jerat ahlil bid'ah. Jadilah mereka penolong ahlil bid'ah untuk menyerang ahlu sunnah. Semoga Allah selamatkan kita sekalian dari hal ini. Fadahuwa, maka inilah yang ditetapkan oleh para ulama salaf, mengingatkan kepada umat bahayanya ahlul bid'ah dan memusuhinya. Wa alim, maka berdasarkan keterangan ini, maka ada kewajiban untuk orang yang mengkhawatirkan kerusakan dan kesesatan pada dirinya untuk komitmen dengan jalan ini dan menempuhnya. Fa wallahi, maka demi Allah, innal qawma, sunnya orang-orang itu para ulama salaf, ala ilmin naqasu, mereka mundur berdasarkan ilmu, wa an ilmin waqafu, dan berdasarkan ilmu mereka berhenti. Kemudian ada kutipan perkataan Al-Hafidz Ibnu As-Sakir di Tarikh Damaskus, biografi Ahmad Ibn Aunillah, dan adalah salah satu ulama sunnah. Beliau mengutip perkataan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Mufarid. Adalah Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah, ada seorang muhtasib ala ahlil bid'ah, seorang yang mendakwai ahlil bid'ah, mengkeras pada mereka dan menghinakan mereka dan mencari-cari kejelekan mereka dan bersegera untuk menyusahkan mereka, ya, memiliki injaan tekanan yang keras kepada mereka. Dan mereka ini, para ahli bid'ah ini, musyaridan lahum idza amkana minhum, dia akan mengusir, dia akan mengusir kaum muslimin, mengusir orang-orang yang tidak sepaham jika memungkinkan bagi mereka, tanpa menyisakan mereka. Wa kana kullu man kana minhum, dan semua orang yang menjadi bagian dari mereka, khaifan minhu ala nafsihi, mereka mengkhawatirkan keselamatan dirinya sehingga menyembunyikan diri. Oh, maaf, ini apa? Membahas orang yang keras, salah satu ulama yang keras dengan ahli bid'ah. Musyari'an, bersegera untuk menyusahkan ahlil bid'ah, memiliki tekanan yang keras, menekan keras ahlil bid'ah, mengusir ahlil bid'ah jika memungkinkan tanpa menyusahkan mereka. Oleh karena itu semua ahlil bid'ah sembunyi takut dengan beliau, dan mutawakiyahan dan taqiyah di depan beliau. Namun beliau meskipun demikian, layudahin ahad, dan beliau tidak basa-basi dengan satu pun ahli bid'ah, ala halin sama sekali. Tidak kemudian ngajak damai dengan ahli bid'ah. Wa in asar li ahadin minhum ala mungkarin, ketika dia menjumpai ada salah satu kemungkaran dilakukan oleh ahli bid'ah, wa syaita alaihi indahu bin inhirab, kemudian ada saksi yang memberikan persaksian kalau orang ini telah menyimpang dari sunnah, maka beliau akan memusuhinya dan mempermalukannya. Wa'alan, dia akan umumkan dengan menyebutkan nama orang tersebut dan berlepas diri darinya. Wa ayyaru, dan beliau akan mencela orang itu dengan menyebutkan kejelekannya di berbagai macam perkumpulan, dan beliau akan memprovok, mengompori orang untuk kemudian ya, memusuhi si ahli bid'ah ini. Hatta yuhlikau, sampai-sampai membinasakannya, atau dia kemudian mencabut dan berhenti dari kejelekan keyakinannya dan dan jeleknya akidahnya. Dan bila inilah menyazal terus-menerus da'uban tekun melakukan hal ini dan bersusah payah, dan dia lakukan semata-mata mengharap wajah Allah sampai berjumpa kepada Allah Azza wa Jal. Lahu, dan beliau ini, siapa? Abu Ja'far Ahmad bin Aunillah. Beliau ini fi mulhidin, bersama dengan orang-orang yang ateis atau orang-orang yang sangat sesat. Terdapat sejumlah cerita-cerita yang terkenal, namun meskipun kita tidak kenal, beliau punya kisah-kisah yang terkenal dan kejadian-kejadian yang banyak disebutkan. Ini sikap seolah seorang ulama namanya Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah kepada ahli bid'ah. Ya, maka ini sejalan dengan bagaimana sikap para ulama salaf terhadap ahli bid'ah. Ya, maka intinya pada dasarnya, sebagaimana beliau sampaikan, ijma' salaf untuk memberikan hukuman pada ahli bid'ah. Namun sekali lagi, hukuman yang dilakukan oleh para ulama salaf kepada ahli bid'ah dengan memboikotnya dan yang lainnya, itu tujuannya bukan karena memuaskan, namun tujuannya adalah untuk bagaimanakah supaya mereka mendapatkan hidayah. Maka tujuannya adalah untuk maslahat. Maka jika sikap-sikap keras dan memusuhi itu tidak mewujudkan maslahat, maka yang tepat adalah tidak bersikap keras, namun bersikap lembut dan tetap berupaya untuk memberikan nasihat-nasihat. Apalagi zaman ini adalah, sebagaimana kata saya Ibn Bas, adalah zaman arif walin. Kebodohan demikian tersebar, maka kata beliau, hadza zaman zaman arif walin, zaman ini adalah zaman lemah lembut. Dan ini adalah zaman di mana ahlu sunnah itu posisinya lemah, tidak bisa kemudian praktek sebagaimana saya siapa tadi? Abu Ja'far tidak bisa dalam keadaan ahlu sunnah itu tidak dominan, sedikit, tidak punya kekuasaan secara umum. Demikian malah yang pegang kekuasaan, mereka orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang rusak. Maka mau kemudian melakukan boikot, malah terboikot sendiri. Demikian sesi yang pertama. Akan kita lanjutkan setelah break barang sekitar 10 menit untuk menuntaskan al-asl al-ashir poin yang ke-10. Demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutaana alhamdulillahi rabbil alamin.